mendapatkan oh gadis manis yang menjadi rebutan. Sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Memang dia yang paling manis di antara gadis yang manis. Aku pun tak merasa heran kalau dia jadi rebutan. Sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Macam-macam cara pun dilakukan, tidak ubahnya seperti perlombaan. Kalau aku belum bisa mendapatkan oh gadis manis yang menjadi rebutan, sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Memang dia yang paling manis di antara gadis yang manis. Aku pun tak merasa heran kalau dia jadi rebutan. Sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan.